Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Yayat menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafdzahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah pembahasan kali ini ialah Kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilm masih dalam adab penuntut ilmu. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, kami membuka sesi tanya jawab di sesi yang ketiga di nomor 08218499 4343 atau di 02184970055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852 62774774. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al Ustaz Tafar Mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang patut untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bernapas, masih bisa merasakan hidup di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan dari kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilm yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana kiat-kiat seorang thalibul ilm, kiat-kiat seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan karena ingin terkenal di hadapan manusia. Karena orang yang menuntut ilmu tidak ikhlaskan Allah, dan ia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan kedudukan dunia, kehormatan dunia, itu tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yawm al-qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ia menuntut ilmu untuk mendapatkan wajah Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah, namun ia tidak menuntut ilmu melainkan agar ia mendapatkan kehormatan di dunia, kedudukan di dunia, lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah, maka ia tidak akan mencium bau surga di akhirat kelak. Maka dari itu, ikhlaskan niat kita ketika menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang ikhlas menuntut ilmu, ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Sebagaimana dalam hadis, ya. Atau sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyyatuhu. Ilmu tidak ada yang menandinginya. Liman sahat niyyatuhu, yaitu bagi siapa yang niatnya bagus, niatnya benar, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu bagi orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Itu kiat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sukses tidak terlepas dari doa. Seorang yang berilmu juga tidak terlepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah minta bukanlah harta, bukanlah jabatan, akan tapi yang diminta oleh Rasulullah adalah ilmu, tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, tambahkanlah kepadaku ya Allah ilma, yaitu ilmu. Ilmu yang diminta oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu berdoa minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi yang lainnya adalah ketika ya setiap selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Sebelum Rasulullah meminta rizki dan amalan yang diterima, Rasulullah pertama kali meminta ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu, ya, diwajibkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sepandai-pandai orang, kalau ia tidak berdoa kepada Allah, dan Allah tidak memberikan taufik kepada dia. Sepintar-pintarnya orang, kalau Allah tidak memberikan hidayah atau taufik kepadanya, ia tidak akan bisa menerima ilmu, tidak akan bisa memahami ilmu, Makanya kita diperintahkan untuk perbanyak doa. Ini kiat yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian kiat yang ketiga adalah semangat. Semangat dalam menuntut ilmu. Semangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita semangat dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz." Semangatlah kalian, ya, terhadap apa-apa yang bermanfaat, ya. Kita harus semangat. Wala ta'jaz, jangan-janganlah kamu lemah. Ketika kita menuntut ilmu tidak boleh kita lemah. Semangat terus, bersungguh-sungguh. Karena orang yang bersungguh-sungguh akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, kami akan memudahkan jalannya. Lanahdiyannahum subulana. Ya. Lalu kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Seorang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya. Itu kiat yang ketiga, itu semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian berikutnya adalah seorang penuntut ilmu, ia harus punya bekal. Ya. Harus punya bekal. Itu berupa harta. Seorang yang ingin mendapatkan ilmu tanpa berkorban, ia tidak akan mendapatkan ilmu. Seorang penuntut ilmu yang tidak membawa, ya, tidak membawa catatan atau tidak membawa pulpen, dengan serta-merta ilmu yang ia dapat akan hilang dari pikirannya. Ya. Makanya kalau kita menuntut ilmu harus bawa catatan, bawa bekal, ya. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu. Mereka ada yang berjalan kaki, ya, dari Spanyol menuju Madinah untuk menuntut ilmu. Contohnya seorang ulama yang bernama Al-Miqdad bin Makhlad. Ya. Al-Miqdad bin Makhlad ini berjalan dari Spanyol untuk menuntut ilmu. Ada juga seorang ulama, ya, mereka berjalan berbulan-bulan dari negeri Yaman menuju Sam untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut satu hadis mereka rela berjalan berbulan-bulan. Bagaimana dengan kita sekarang? Semua sudah tersedia. Kendaraan sudah ada. Zaman dulu mereka mengendarai onta, berjalan, dan mereka bawa bekal. Sampai diceritakan, ya, dalam kisah ada seorang ulama yang saking kehausan, ya, dia kehausan sampai ia meminum kencingnya sendiri, ya, karena sudah saking tidak ada makanan, sudah tidak ada minuman, sudah kehabisan bekal, akhirnya ia minum kencingnya sendiri. Ini bisa dibaca dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Ilm, bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Kemudian kiat berikutnya adalah kita membaca kisah-kisah para ulama terdahulu dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Kisah-kisah para nabi, ya. Agar kita mendapatkan ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi ketika mereka menuntut ilmu. Ada sebuah buku yang bagus ya, yang cocok untuk dibaca oleh para penuntut ilmu. Kitab yang berjudul Al-Musawwiq ila Talabil Ilm. Itu rindu ya menuntut ilmu. Ada buku bagus ya. Ini bisa dibaca Al-Musawwiq ila Talabil Ilm. Yaitu rindu untuk menuntut ilmu. Itu di antara kiat-kiat yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu agar seorang penuntut ilmu lebih semangat lagi, lebih gigih lagi dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa didapat hanya dengan bersantai-santai, dengan tidur-tiduran. Tidak bisa ilmu itu kita dapat. Disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, ya, rahimahullah ta'ala, la yunalul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh dengan bersantai-santai, dengan tidur-tiduran, ya, dengan berleha-leha. Karena ilmu ya itu bisa didapat ya dengan bersungguh-sungguh. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Ya, makanya kita harus belajar. Dan terus mengamalkan ilmu kita. Semakin kita amalkan, ilmu kita akan semakin bertambah. Itu yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita masuk pada pembahasan dari kitab Syarah Hilyah Talabil Ilm yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemarin kita sampai pada adab yang keenam, yaitu al-qana'ah waz-zuhadah, ya, al-qana'ah waz-zuhadah. Yaitu seorang penuntut ilmu itu harus memiliki jiwa qana'ah dan zuhud. Qana'ah yaitu merasa puas, itu merasa puas dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hartanya ia gunakan untuk menuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu juga harus dituntut zuhud, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia yang mana hal ini tidak bermanfaat di akhirat kelak. Kemudian ada berikutnya adalah at-tahalli bi rawnaqil ilm. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu berhias ya dengan ilmu. Semakin ia berilmu, semakin bagus akhlaknya. Semakin ia berilmu, ia semakin tawadu. Dan orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu ia akan berusaha menjauhkan dirinya dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat meremehkan orang lain. Kemudian seorang yang berilmu atau seorang penuntut ilmu wajib bagi dirinya untuk menjauhi yang namanya perbuatan sia-sia. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitab Al-Jami', ia berkata, yajibu ala talibil hadis ayyatajannaba al-la'ib wal-'abath والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثره التنادر وادمان المزاح والاكثار منه. Wajib atas seorang penuntut ilmu untuk menjauhi perbuatan sia-sia, untuk menjauhi perbuatan ya main-main, wal abas, perbuatan sia-sia, dan menjauhi ya ketawa-ketawa yang tak bermanfaat. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang banyak ketawa itu akan mematikan hati. La tuksirud dhahik. Janganlah kamu perbanyak ketawa. Ya, fa inna dhahik tumitul qalb. Jangan banyak ketawa karena sesungguhnya banyak ketawa itu tumitul qalb, mematikan hati. Bisa mematikan hati. Boleh-boleh ketawa, akan tetapi tidak boleh berlebihan dalam ketawa. Dan tidak boleh kita banyak bercanda. Dalam menuntut ilmu, kita harus serius, fokus menuntut ilmu. Tidak boleh kita bercanda yang berlebihan. Karena seorang penuntut ilmu yang banyak ketawa, yang banyak bercanda, ini akan bisa menghilangkan harga dirinya, yaitu yuzilul muru'ah, menghilangkan kehormatan dirinya, bisa menghilangkan wibawanya, wibawa seorang penuntut ilmu. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz Tafar Al-Mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu tidak boleh banyak bercanda ataupun banyak ketawa karena perbuatan ini bisa menghilangkan wibawa seorang penuntut ilmu. Jadi sudah tidak ada wibawa lagi. Tertawa terbahak-bahak tidak ada manfaatnya. Kemudian tidak boleh seorang penuntut ilmu itu bersenda gurau dengan yang tidak bermanfaat. Ada senda gurau yang dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Kitabul Jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min al-lahwi illa thalas. Ta'dibu ar-rajul farasahu wa mula'abatuhu ahlahu wa ramyuhu biqasihi wa nablihi." Tidak boleh senda gurau kecuali dalam tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Yang pertama adalah ta'dibur rajul farasahu. Seorang ketika mengajari kudanya, itu boleh bersenda gurau. Ketika ia mengajari kudanya agar kudanya itu nurut sama majikannya, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah wa mula'abatu ahlah, yaitu seorang laki-laki yang bersenda gurau dengan istrinya, ini diperbolehkan. Bermula'abah. Yang ketiga wa ramyuhu biqausihi wa nablih, seorang yang memanah dengan busur panahnya. Ini boleh bersenda gurau. Adapun selain dari tiga perkara ini, seorang itu tidak boleh bersenda gurau dengan berlebihan. Bersenda gurau, hanya sekedar bersenda gurau enggak masalah. Akan tapi tidak diperbolehkan bersenda gurau dengan berlebihan. Itu diantara adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu, ketika ia menghadiri majlis ilmu, ia tidak boleh atau tidak sepantasnya ia menyebutkan tentang wanita atau menyebutkan masalah makanan ketika di majlis ilmu. Hal ini disebutkan oleh Al-Ahnaf bin Qais. Ia berkata, "Jannibu majalisana dzikrun nisa' wa ta'am. Inni ubghidu ar-rajula yakunu wassafan li farjihi wa batnihi." Kata Ahnaf bin Qais, jauhilah majlis-majlis kami, yaitu majlis-majlis ilmu kami, zikron nisa, yaitu menyebut wanita, wat ta'am, dan menyebut makanan. Ini ubgidur rajul yakun wasafan li farjihi wa batnih. Sesungguhnya aku membenci seseorang yang mana ia lebih mementingkan kemaluannya dan perutnya. Jadi seorang penuntut ilmu harus lebih mementingkan ilmu daripada perutnya. Tidak boleh ia menyibukkan diri dalam hal makanan, dalam menyebutkan wanita-wanita, sampai ia terhalang dari menuntut ilmu. Kemudian ada berikutnya adalah tahalli bil muru'ah, yaitu berhias atau menghiasi diri dengan apa? Muru'ah, menjaga harga diri. Menjaga harga diri yaitu dengan berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, dengan wajah yang berseri-seri, dengan mengucapkan salam, menebarkan salam kepada saudara kita, dengan berlemah lembut kepada sesama manusia. Al-muru'ah disebutkan oleh para fuqaha rahimahumullah di kitab syahadat, dalam kitab syahadat mereka mengatakan al-muru'ah adalah fi'lun ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wajtinabu ma yudannisuhu wa yusinuhu, yaitu perbuatan yang bisa memperbagus dirinya dan yang menghiasi dirinya, ya, yang dan menjauhi apa-apa yang menghinakan dirinya. Ini pengertian al-muru'ah. Kemudian seorang yang menjaga muru'ah, harga dirinya, ia akan senantiasa berakhlakul karimah, berakhlak baik kepada sesama manusia. Karena akhlak yang mulia ini merupakan tolak ukur baiknya agama seseorang. Seorang yang sudah punya akhlak mulia, maka agamanya akan baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan ad-dinu kulluhu khuluq faman hasuna khuluquhu hasuna dinuh. Agama semuanya adalah akhlak. Barang siapa yang akhlaknya baik, maka baik pula agamanya. Ya, ini seorang yang menjaga muru'ah, ia akan senantiasa berakhlakul karimah atau berakhlak yang mulia. Kemudian seorang yang menjaga muru'ah, ia akan senantiasa menebarkan salam kepada sesama muslim. Ketika ia bertemu dengan saudara yang sama muslim, ia mengucapkan salam kepada saudaranya. Ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya. Di antara sabda Nabi Muhammad SAW, hakul muslim ala muslim sittun, hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah ifsa'us salam, yaitu menebarkan salam kepada sesama muslim. Tidak boleh kita saling menghajar atau meninggalkan saudara kita, kita tidak menyapanya, ya, kita tidak menebar salam kepadanya. Ini terjadi pada zaman sekarang, sesama ahlu sunnah saling menghajar. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang, ya, dilarang oleh Nabi menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Adab dan Imam Muslim dalam Kitab Al-Birr, la yahallu li muslim ayyahjur akhahu fawqa salas yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau meninggalkan saudaranya, tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, ketika dua orang ini bertemu, ia saling menjaga jarak, tidak mau menyapa saudaranya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan orang, sebaik-baik orang di antara kedua orang ini adalah alladhi yabda'u bisalam, yang memulai dengan salam. Ya. Dahulu, ya, praktek hajar ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat dahulu. Ya. Di antara sebuah kisah, ya, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik dihajar oleh Nabi dan para sahabat. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia tidak ikut dalam perang Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghajar Ka'ab bin Malik ini. Fahajaruhu. Lalu para sahabat menghajarnya. Tidak mau menyapa Ka'ab bin Malik. Tidak mau berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Jadi praktek hajar ini sudah dipraktekkan oleh para sahabat dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi, ya, dalam menghajar, ya, kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan, ya, ketika praktek hajar ini mendatangkan maslahat, silahkan lakukan hajar. Akan tapi ketika tidak mendatangkan maslahat, ya, tinggalkan hajar. Tidak boleh kita menghajar saudara kita. Apalagi di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang banyak ahlu bid'ah, banyak ahlu maksiat. Kemudian kita praktekkan hajar ini, ya, tidak tepat. Ya. Justru kita dakwahi mereka. Semakin kita hajar orang itu, ia akan semakin jauh dari kita. Makanya kita dekati mereka, dakwahi mereka, kenalkan mereka dengan sunnah. Ya. Jangan dikit-dikit kita hajar, dikit-dikit kita hajar. Bahkan sama ahlu sunnah saling menghajar. Merasa ia paling benar, ya. Dan mengaku ia salafi, ya. Mengaku salafi akan tapi suka menghajar saudara sama ahlu sunnah. Ya. Tidak mau menyapa saudaranya, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian ada berikutnya adalah at-tamattu' bi khisalir rujulah. Seorang itu harus memiliki jiwa seorang laki-laki. Ya, harus memiliki jiwa laki-laki. Di antara, ya, sifat laki-laki itu adalah pemberani, as-syaja'ah. Ia harus memiliki jiwa pemberani. Dan ia juga harus keras di dalam kebenaran. Ketika ia merasa benar, di atas hak, ia harus berani untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki akhlakul karimah. Dan ia harus mengorbankan dirinya fi sabilil ma'ruf, di dalam jalan-jalan kebaikan. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu menjauhi, ya, sedikit kesabaran. Ya. Jadi ia harus memiliki kesabaran yang besar. Ya. Harus sabar dalam mendakwahkan ilmunya, ya, dalam mengamalkan ilmunya. Ini yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian ada berikutnya adalah hajrut tarafuh. Ya, tarafuh atau ar-rafahiyah, yaitu meninggalkan sikap bermegah-megahan. Jadi seorang penuntut ilmu ya, tidak boleh ia bermegah-megahan dalam harta. Dan ia harus memiliki sifat al-badadah. Ya, al-badadah. Al-badadah ini adalah adamu tana'um wa tarafuh. Ya, ini disebut al-badadah. Yaitu tidak bermegah-megah dalam hidupnya. Kita lihat bagaimana para ulama dahulu ya, mereka hidupnya sederhana, mereka hidupnya pas-pasan, bahkan harta yang mereka miliki mereka korbankan untuk menuntut ilmu. Bahkan ada seorang ulama ya, yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itu seorang sahabat. Abdullah bin Mas'ud seorang ulama yang betul-betul zuhud dan hidupnya sederhana. Sampai diceritakan ya, istrinya ikut bekerja untuk membantu suaminya. Karena istrinya memiliki keahlian menenun. Akhirnya istrinya bekerja menenun untuk membantu suaminya. Begitu kehidupan para ulama dahulu. Hidupnya sederhana, akan tapi mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan mereka betul-betul meninggalkan yang namanya hidup bermewah-mewahan, hidup bermegah-megahan. Berbeda dengan sekarang. Seorang menuntut ilmu, tujuannya ia ingin mendapatkan harta dunia. Tujuannya ia ingin agar hidupnya ini mewah. Ya, agar ia terkenal. Dengan terkenalnya dia itu, ia bisa mendapatkan harta yang banyak. Itu tujuannya sudah salah ya. Ini perlu dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Ada sebuah pesan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab beliau ya. Disebutkan wa iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jauhilah oleh kalian sikap bermegah-megahan. Jauhi ya, seorang penuntut ilmu harus menjauhi sikap bermegah-megahan ini. Kemudian ada berikutnya adalah al-i'radu an majalisil lagwi, berpaling dari majlis-majlis yang sia-sia. Tidak boleh seorang penuntut ilmu itu menghabiskan waktunya di majlis-majlis yang tidak ada manfaatnya. Yang mana di majlis itu banyak ada ketawa-ketawanya, ada senda gurau-nya, banyak bercandanya, tidak ada ilmu yang ia dapat. Kita lihat zaman sekarang banyak orang yang menghadiri majlis-majlis yang tidak ada manfaatnya, mengundang ustad-ustad ya yang lucu ya, ustad-ustad yang banyak ketawanya. Akan tapi ini diminati oleh banyak manusia pada zaman sekarang. Jadi yang mereka bawa adalah bukan ilmu yang mereka dapatkan, akan tapi yang mereka ingat adalah lucunya. Ya. Ini sudah terjadi pada zaman sekarang. Kemudian ada berikutnya adalah at-tahalli birifqi, yaitu berhias dengan lemah lembut. ya, menghiasi diri dengan sikap lemah lembut. Ketika kita berkata, jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti saudara kita. Usahakan kita lemah lembut dalam berdakwah. Kita lihat ya, bagaimana para nabi dahulu diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaum kafir Quraisy. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Yang mana ketika itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dengan kesombongannya, ia mengaku sebagai Tuhan. Akan tapi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan lemah lembut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Ia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Allah mengatakan, "Faqula lahu qawlan layyina." Dan katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Ya. Ini perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan kita seenaknya ya berkata-kata kasar kepada saudara kita sehingga menyakiti saudara kita. Ya. Zaman sekarang sudah terjadi sesama ustaz saling mentahzir saudaranya. Ya. Saling mentahzir saudara sama muslim. Saling mencaci saudara sama muslim, bahkan sama ahlu sunnah, bahkan sesama salafi pun ya. Saling mentahzir, mengaku ia paling benar, paling salafi. Ya. Ini tidak boleh. Ya, kita menyakiti saudara kita sama muslim. Kita perlu contoh bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha lembut. Ya. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Maha lembut. "Yuhibbu rifqa fil amri kulli." Dan Allah itu mencintai kelembutan pada semua perkara. Jadi Allah maha lembut. Ya, Allah saja maha lembut. Masa kita sebagai hambanya kita tidak bisa berlemah lembut. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Taip, demikianlah sahabat Ismeradi, itulah materi di sesi yang kedua dari tema Adab Penuntut Ilmu. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustad, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya tetap mengalir setelah kita mati? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas." Apabila anak Adam meninggal, maka akan terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah sedaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ya, itu akan terus mengalir pahalanya. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah. Anak salih yang mendoakan orang tuanya. Yang saya garis bawahi adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu? Yaitu ilmu ya yang kita sampaikan kepada seorang, kemudian kita meninggal, ya, ilmu itu terus disampaikan oleh orang yang mana dulu kita pernah ajarkan. Ya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi pahalanya terus mengalir kepada kita. Sampai kita meninggal pun, ya, ilmu yang kita pernah ajarkan kepada murid-murid kita, ya, itu akan terus mengalir. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wallahu'alam bissawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, Sat, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silahkan, Sat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, ya, di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang talibul ilm, ya, talibul ilm itu penuntut ilmu, yaitu seorang penuntut ilmu harus memiliki jiwa yang qanaah, zuhud, ya. Ya, betul-betul lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kemudian seorang penuntut ilmu, ya, ia akan menghiasi dirinya dengan sikap-sikap yang mulia. Ia akan semakin tawadu, semakin menjaga dirinya dari sifat kesombongan, ya, dari suka meremehkan orang-orang. Dan ia juga akan menjauhi perbuatan sia-sia yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya simpulkan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan pada jamaah sekalian yang datang, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, demikianlah sahabat Ismairan, itulah pemaparan dari Ustaz Zikrul Rahman LC. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita menambah wawasan keilmuan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saya Muhammad Dayat mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio atas partisipasinya. Kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.